الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membaca syarah aqidah atau hawiyah karya Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dengan ta'rif dan tahqiq dari Abu Abbas Al-Adni Yasin bin Ali bin Salim Al-Hawzabi. Langsung saja kita buka halaman ke-5, yaitu Muqaddimatu Tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu Tahqiq. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا خبر حق بأن الدين عقيدة وتوحيدا ومنهجا وأحكاما وفقها وآدبا لكن مدى مرور الأيام والسنين، وإنه دين الله الذي لا يقبل تبديلا ولا تقديما ولا تأخيرا ولا زيادة ولا نقصانا. كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالدين كله محفوظ تام، والناس بعد ذلك ثلاث طوائف: وطائفة آمنت به وأيقنت وهي على ذلك قائمة حفظا وتعليما وعملا ودعوة ومناصرة بالحق وأهله، وطائفة أخرى امتنعت عنه ولم تصدق به إما ولم تصدق به إما بكله أو ببعضه، وعاندت الحق وأهله وأخذت لها منبعا غير صاف ولا مضمون، فاقترفوا منه دون كتاب ولا سنة، وجعلت لها العقل والهوى والآراء زماما وإماما وحكما وأضلت كثيرا. وصدق الله تعالى القائل: وأما الزبد فيذهب دفاعا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والقائل: بل نكذب بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق. نعم. Ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: La yazalu tidaklah henti-henti terus menerus di tengah-tengah umatku umatun sekelompok orang yang menegakkan ajaran Allah, tidaklah membahayakan mereka man khadalahum, orang yang membiarkan mereka, tidak pula orang yang menyelisih mereka, sampai datanglah ketetapan Allah, yaitu kiamat, yaitu tertiupnya angin yang lembut yang mematikan hati setiap orang yang masih punya iman. Wahum ala dalik, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman: sesungguhnya kami menurunkan al-dikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Maka ini adalah berita yang benar, bahasanya agama ini dari sisi akidah, tauhid, jalannya, hukumnya, fikih dan adabnya, itu bahkan itu awet, ya, sejauh berlalunya hari dan tahun, sepanjang berlalunya hari dan tahun. Karena Islam adalah agama Allah yang Allah Allah dilayak layak baru tabdilan yang tidak menerima penggantian. Islam adalah agama yang tidak bisa diganti. Tidak ada ajarannya yang bisa diganti, tidak diajukan atau dimajukan ataupun dimundurkan, ditambahi ataupun dikurangi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Sebagaimana firman Allah taala, pada hari ini kusempurnakan bagi kalian dinakum agama kalian dan kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. Maka agama seluruhnya terjaga secara sempurna. Dan sikap manusia ba'da dzalika setelah realita ini, realita terjaganya Al-Quran, terjaganya Islam, ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama beriman dengannya, yakin, dan kelompok ini ala dzalika di atas hal tersebut, qa'imatun menegakkannya, menjaganya, mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, membela kebenaran dan para pengikutnya. Kelompok yang kedua adalah imtana'at anhu, yang menolak untuk menerima agama ini. Lam tusaddiq bihi, tidak percaya dengannya, boleh jadi secara total atau sebagian alias parsial. Wa'anadat dan keras kepala, menolak kebenaran dan para pembelanya. Lalu kelompok ini akhadat laha, mengambil untuknya manba'an mata air yang tidak jernih, yang tidak terjamin. Lalu kelompok itu mencabuk atau mengambil air minhu darinya dengan meninggalkan kitab dan sunnah. Percayaan lantas kelompok ini menjadikan akal, hawa nafsu, pendapat, zimaman sebagai tali kendali, sebagai imam, wahakaman dan sebagai wasit, sebagai hakim. Fadallat wa adallat, maka sesat dan menyesatkan banyak orang. Benarlah Allah Ta'ala yang berfirman, adapun buih maka dia akan hilang sia-sia, adapun yang manfaat bagi manusia maka dia yang akan tertinggal di muka bumi. Takkan kami menghancurkan, kami lemparkan kebatilan dengan kebenaran, maka kebenaran itu akan menghancurkannya. Fa'idah wa zahid, maka tiba-tiba kebatilan itu zahikun, terhapus, hilang tidak terbekas. فذهب الحق من الطائفة الأولى يبينون للناس خطورة ما عليه الطائفة الثانية من الباطل وبينوه وردوه إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فظهر زيفه وفساده وصرخ الله وصرخ صلى الله عليه وسلم إذ يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة رواه أهل السنن رواه أهل السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية ابن سارية رضي الله عنه بإسناد حسن لغيره فالحكم والزمام والإمام هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة قال صلى الله عليه وسلم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه وقال تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأما الطائفة الثالثة وهم عوام الناس وهم عوام الناس وجهلتهم الذين لم يأخذون سبيلا إلى إحدى الطائفتين فهم خلف كل نائق يقلدون أمرهم الديني أيا ما أرادوه فيسيرون معه. فذهب أهل الحق maka para pembela kebenaran itulah minafaifatul ula kelompok yang pertama menjelaskan kepada manusia bahaya ma'alihi ta'ifah saniyah minal batil kebatilan yang dianut oleh kelompok yang kedua. Mereka menjelaskannya dan mengembalikan mereka kepada Quran dan Sunnah. Dikauli ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, jika kalian terselisih di syair dalam satupun baik kecil ataupun besar, karena di sini nakirah fi siyaqi syarti yufidul umum. Fa'udhu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus. Takwilan ayat akibat dan takwil di sini artinya akibat. Dan firman Allah Ta'ala wa makhtalatum fi min syaih dan segala sesuatu yang kalian perselisihkan fahukmuhu ilallah, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Maka jelaslah kepalsuannya dan kerusakannya. Ya, maka jelaslah kepalsuan si al-batil dan kerusakannya. Dan benarlah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, siapa yang hidup yaitu umur panjang di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dalam kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafat para pengganti yang mereka rasyidin dan mereka adalah mahdi. Rasyid adalah orang yang benar amalnya, mahdi adalah orang yang benar ilmunya. Adu alaiha bin nawajir, ya, gigilah dengan gigi geraham, hati-hati dengan perkara yang diadakan, setiap yang diadakan itu bid'ah. Jadikanlah adu sunnah dan yang lain, dari Irbat ibn Sariyah, radhiyallahu anhu, bi'isnadin hasan li ghairihi, dengan sanad hasan li ghairihi. Maka wasit atau hakim, wazimam, tali kendali dan imam adalah Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqtu fikum, telah kutinggalkan di tengah-tengah kalian ma sesuatu yang kalian tidak akan tersesat ba'dahu setelahnya dengan syarat ini tasamtum bi. Jika kalian berpegang teguh dengannya, jika kalian membacanya, jika kalian mempelajarinya dan mengamalkannya. Kitabullah yaitu Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Dan firman Allah Ta'ala, siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya al-huda petunjuk yaitu ilmu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, kami palingkan dia ke mana dia mau berpaling dan kami masukkan dia ke dalam neraka dan dia sudah sejelek-jelek tempat kembali. Dan kelompok yang ketiga mereka itu adalah awamun nas, ya, adalah umumnya orang. Yang mereka itu jahalah, jama' dari jahil. Ada dalam yang urus sabila, yang mereka itu tidaklah mengambil jalan kepada salah satu dari dua kelompok di atas. Maka mereka di belakang setiap orang yang berteriak. Jadi yukaliduna amrohum, mereka ikut-ikutan dalam perkara mereka, ikut-ikutan dengan orang lain dalam urusan mereka. Meskipun urusan agama, ayyama aradu, kemana saja mereka menginginkannya, itu orang-orang yang diikuti fasayiruna ma'ahu, maka mereka berjalan bersamanya. Ya, maka ini bahaya awam menas menjadi orang yang awam, menjadi orang yang tidak berilmu. Fahum khalfakulina aqin, dia bersama atau di belakang setiap orang yang teriak. Siapa yang paling keras teriakannya, siapa yang kemudian paling pintar membuat image dan kesan, siapa yang menang dalam perang informasi, maka dialah yang diikuti oleh mereka-mereka ini. Siapa yang kemudian pintar membuat viral, nah, mereka inilah yang kemudian mereka akan menyertainya. Nah, sini. Ma asana kau yaudin itkola inna min sa'adatul hadati wa adami al-wafiqahum allaha allahu yafiqahum allahu al-wafiqahum allahu lakhi amin min ahli sunnati intaha. Intaha. Akhrajahu al-Qai. Al-Qai. Al-Qai. Al-Qairuhu. Faman waqafahu. Faman waqafahu. Faman waqafahu. Waffaqa bitasdid al-Fa. Faman waqafahu Allah. Wallahu. Faman waqafahu Allah. Al-Alimin. Al-Alimin Sunni. Al-Alimin Sunniin. Al-Alimin Sunniin. Faqad qalaha. Bi'anna Sunniya. Huwa alladhi yubayyinu lahu al-Haqqa. ويقصه على اتباعه على اتباعه على اتباعه ويبذل ويبذل له النصح وبهذا يقدح لنا تماما يقتضح وبهذا يقدح لنا تماما أهمية العلم والعلماء لا سيما في هذه الأصول في هذه الأصول المتأخرة التي غلبت عليها الجهل على الخير بأفعال ولله الحمد أين دين الله باطل ولا يزال العلماء يكتبون ويعلمون ويدعون الناس إلى الكتاب والسنة على طريق من صرف من أهل العلم والهدى للعبد أن يهتم بجانب العقيدة فهي التي تميز السنين الصرف من غيره وقد صرف العلماء كثيرا في هذا الباب ومن هؤلاء الإمام الطهاوي في عقيدته التي كتبها على من ولي من ولي أهل السنة إلى في مواضع إلى في مواضع إلى في مواضع يسيرة جدا نبه عليها العلماء. Dan betapa indahnya perkataan Ayub As-Sikhtiyani yang mengatakan sehingga di antara keberuntungan atau kebahagiaan al-hadas anak muda wal-ajami dan orang non-Arab adalah manakala Allah memberikan taufik kepadanya sehingga dia belajar li'alimin kepada seorang yang berilmu dari ahli sunnah. Ini indah sekian perkataan Ayub diriwayatkan oleh Al-Nikai dan yang lain. Berdasarkan perkataan beliau, siapa saja yang Allah berikan taufik untuk berjumpa, berhubungan dan belajar dengan alimin sunni, dengan seorang yang berilmu yang sunni, maka dia beruntung. Karena seorang sunni, seorang alim sunni dia akan menjelaskan padanya kebenaran dan memotivasinya untuk mengikutinya. Jadi akan mencurahkan nasihat kepadanya. Berbihada dengan ini, jelaslah bagi kita tamaman betul-betul jelas pentingnya ilmu dan orang-orang yang berilmu. Lasiyama terutama di masa-masa belakangan ini, yang dominan padanya kebodohan, bodoh dan tidak mengetahui kebaikan pihak aku di pagi-pagi. Dan segala puji milik Allah, karena agama Allah ini adalah agama yang batin, agama yang pokok, yang abadi. Walayazalul ulama, maka para ulama terus menerus mereka menulis, mengajar dan mengajak manusia kepada kitab dan sunnah di atas jalan man salafa min ahli ilmi, para ulama sebelumnya. Walaupun itu dari sisi ulama, walaupun dari abdi, dan tidak boleh tidak bagi seorang hamba ayat tama bijani bil aqidah, untuk perhatian dalam masalah dalam aspek aqidah. Fayyalladhi tamayyaza sunnis salafi min ghairihi, maka masalah aqidah itulah yang membedakan seorang salafi dari yang lain. Maka seorang salafi itu terbedakan bukan karena cadarnya, bukan karena cungklangnya, bukan karena jamaahnya ke masjid, bukan karena jubahnya, bukan karena sobannya, bukan karena akidahnya. Karena akidahnya, pemahamannya tentang akidah, tentang nama dan sifat Allah, tentang tauhid uluhiyah dan yang lain, tentang takdir dan sebagainya. Itu yang membedakan antara seorang salafi dan bukan salafi. Kalimat yang penting, kalimat yang bagus, yang patut untuk diperhatikan, dicamkan dan dicermati baik-baik. Wafat sana para ulama, dan para ulama telah menulis kathiran banyak dalam bab ini, yaitu bab akidah, diantaranya adalah Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi di matan akidahnya. Yang dia tulis adalah minwal ahli sunnah, di atas jalan ahli sunnah. Minwal model untuk model ahli sunnah, maksudnya jalan ahli sunnah, kecuali dalam beberapa poin yang itu sedikit sekali yang telah diingatkan oleh para ulama setelahnya. Nah, sahaha ibnu Abi Al-Iz Abi Al-Iz Farahan Ra'iqan Haythu Tadalla Naha Min Kitabah Min Kitabillahi Basunati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Min Aqwali Aqwali Ahli Al-Ilmi Fa'ati Fa'ata Fa'ati Fa'ata Fa'ata Sarahan Sofiyan Nahiyan Saniyan Sunniyan Sunniyan Sali Salafiyan La yazalu lil ulama La yazalu lil ulama La yazalu lil ulama La yazalu lil ulama La yazalu La yazalu lil ulama Yathnuna alayhi wa ala sharahihi Sharahihi Wa ala sharahihi Fil khayl. Nah, Fakat sarahaha dalam mata Alkitab Tahawiyah ini disarah ila Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi syarhan ra'iqan dengan sarah yang indah di mana beliau istadalalaha mendatangkan dalil untuk poin-poin Alkitab Tahawiyah. Beliau datangkan dalilnya dari kitab Kitabillah dan Sunnah Rasulullah SAW dan berkata para ulama. Maka terwujudlah sarahan sofiyan, sarah yang jernih, nanti yang bersih, sarah sunni salafi, yang para ulama senantiasa memujinya, yang memuji matan tarawiyah, dan sarah atau memuji alihi beliau, dan sarah beliau bil khair dengan pujian-pujian yang baik. Nah, iya. Tahqiqah. Suma atawajjahu لهذا الشيخ علني بما له هذا كله إله تجزيه يدي كبر من أخذت يده يدي ini dan aku bersyukur pada Allah bian sahala kan Allah telah mudahkan bagiku untuk menafik kitab ini dan sebelum aku membicarakan tentang apa yang kulakukan terhadap buku ini tidaklah lupa aku atau wajahku menunjukkan ya, syukur kepada Allah Ta'ala, summa atawajjah ilaihi sa'ilan, dan menunjukkan doa kepada Allah sa'ilan, memohon atau meminta dan berdoa dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia dan luhur agar Allah kerana Allah menyayangi orang tua kami, yaitu orang tua dalam ilmu, wasyaikhana dan guru kami, al-imam al-muhajjis Muqbid ibn Hadi al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Dan semoga Allah menempatkan beliau, guru kami tersebut di surga yang luas dan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimanakah tidak kulakukan demikian, bahwa pada dia saya mukbil adalah orang yang dengannya Allah memberikan taufik kepada aku libayanil haq tariqil haqi, untuk menjelaskan jalan kebenaran dan berpegangan dengannya. Fakat dari zaman alaiya, maka sebuah kewajiban atasku untuk berterima kasih kepada beliau, dan aku mendoakan beliau fisiri wal alan, baik ketika sepi sendiri ataupun ketika berada di depan banyak orang. Dengarkanlah perkataan Ibnu Qayyim, dan dia mengakui gurunya itu Ibnu Taimiyah, bimalahu minal fadl, jasa ya, lahu yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah terhadap alihi, terhadap Ibnu Qayyim. Ya kaum wahai kaumku, wallahil azim, demi Allah dan yang maha agung, nasihatan ini adalah nasihat min musyfiqin, dari seorang yang sayang, wa akhin lakum, dan saudara kalian, miwan, yang suka menolong. Jawab Tuhan takullahu, aku telah mencoba semua hal ini, pemahaman yang aneh-aneh ini, waqaqtu fi tilka syabaki, dan aku telah terjumus, pernah terjumus di masa laluku, aku terjumus dalam jaring-jaring, yaitu jaring-jaring kesesatan, walaupun terdatayuani, ketika aku terdatayuani, sedang terbang, hatta atahali al-ilah, sampai al-ilah itu Allah, memberikan kesempatan ini kepadaku, bifadihi dengan anugerahnya, Allah memberikan kesempatan kepadaku, man, untuk berjumpa dengan orang, laisa yang tidaklah, tajazihi yati walisani, yang tanganku dan lidahku tidak bisa memberikan balasan yang setimpal untuk beliau. Ibrun, seorang alim, ata yang datang min ardil haran, dari negeri haran, faya ahlan, maka selamatlah datang biman ja'a min haran, seorang alim yang datang dari negeri haran, maka Allah yang akan membalasnya, alladhi wa ahluhu, dengan balasan yang selayaknya, min jannatil ma'wa, berupa surga al-ma'wa, ma'aridwani, ditambah ridhonya. Akhodat yadahu yadi, kedua tangannya memegang tanganku, wasara, dan dia berjalan, falam yaram, maka tidaklah dia menginginkan, hatta aroni, sampai dia perlihatkan kepadaku matal al-imani, tempat munculnya keimanan. Kemudian amali fi hadzal kitab, yang kulakukan terhadap buku ini, ya, saya bacakan, saya nisbatkan hadis kepada sumber aslinya, ma'a ditambah pengetahuan tentang derajat hadisnya. Saya nisbatkan atal kepada sumber aslinya, plus pengetahuan tentang derajat atau kualitasnya, namun tidak semua dijelaskan kualitasnya, namun khaliban, mayoritas dijelaskan kualitasnya. Kemudian aku melihat ada sejumlah ungkapan dan lafaz, al-fath kalamiyah, istilah-istilah ilmu kalam, dan yang lainnya yang perlu taudih penjelasan, al-bastin, atau perlu bastin penjelasan panjang lebar, maka akan aku memberikan catatan kaki untuknya, dalam rangka memberikan kemudahan bagi pembaca, dan khidmatan dari kita, dan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kitab ini. Dan ini keunggulan yang paling bagus dari cetakan ini, ya, taklif-taklif untuk al-alfat kalamiyah dan ibarat. Kemudian taklif al-alfatil masalah ilmiah, dan ya, catatan kaki untuk beberapa masalah ilmiah yang memerlukan catatan kaki. Kemudian Azhar telah menisbatkan mayoritas paragraf-paragraf kepada yang mengatakannya dalam buku-buku mereka. Kemudian ada pun jenis berkaitan dengan linasil kita, teks kita seorang tahawiyah, maka aku tamattu, aku bersandar pada al-matbu, apa yang telah tercetak, yang ditakkan oleh Syekh Ahmad Syakir, demikian juga yang dicetak, yang ditakkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Bil idhofah ditambah pada cetakan Darul Risalah, yaitu cetakan Syabdul Muhsin At-Turki. Ya, maka ya, beliau ya, tidak merujuk pada makhutoh, ya, tidak merujuk pada manuskrip, namun mengandalkan cetakan yang dinilai sudah beredar dan bagus. Wasyarih dan pensyarah rahimahullah qad aktsara an-naqla min kutubi syaikhil islami, sangat sering menukil dari buku-buku dua syaikhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu. Wa ikan alaya azul ilaihim, meskipun tidak menisbatkan kepada keduanya. Fakuntu, maka aku lakukan bihasa berimkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Aku merujukkan ilatilkan mawadi ke tempat-tempat tersebut dan mengoreksinya, plus bayan ilalika menjelaskannya. Maka beliau berupaya untuk yang merupakan aslinya perkataan Demiyah, akan disebutkan ini perkataan Demiyah di mana. Yang asalnya perkataan Ibnu Qayyim maka diupayakan dicarikan di dilakukan penelusuran ya, sehingga diketahui ini ada di kitab yang mana. Ya, catatan kaki la'ala sababa fi dzalika, boleh jadi sebab kenapa beliau menukil dari Ibnu Taimiyah tanpa menjelaskannya adalah syiddatul bughdhi wal karahiyah, adalah karena kebencian dan ketidaksukaan yang luar biasa yang dialami oleh dua ulama ini. Fidalikal waktu di zaman itu min kibadil kudar, yang kebencian ini dari para pejabat, min kibadil kudar itu para qadi wal-mulat dan para gubernur. Fakhasya asyarihu rahimahullah, maka pensyarah Ibn Abla'is al-Hanafi merasa takut min bidaihim, dari gangguan mereka-mereka, ya, para pejabat, orang-orang yang punya otoritas dan kewenangan, khawatir ya, mereka-mereka ini akan menyakiti lahu beliau jika beliau terus terang kalau banyak mengutip dari Ibn Taimiyah. Namun kalau beliau jadikan itu sebagai seakan-akan perkataan beliau, malah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Dan di sini kita jumpai ya, berdasarkan catatan kaki ini ya, diantar bentuk kecerdasan dalam berdakwah dalam menulis ya, ketika kita berada di satu lingkungan yang antipati dengan nama-nama tertentu, maka hindari nama tersebut ya, mereka kalau tidak harus kemudian maka minta katil ilmi nisbatul qawli ila qa'ilihi, itu tidak bersifat mutlak ya. Keberkahan ilmu dalam menisbatkan perkataan kepada pemilik perkataan ini tidak harus di mana-mana, tidak harus di mana-mana dilakukan, cuma menimbang maslahat. Kalau yang jadi maksud adalah terwujudnya kebaikan dan terwujudnya maslahat. Jika kemudian bukan modal yang lebih besar, ya, maka hindari. Ya, maka kalau kita katakan perkataan Ibnu Taimiyah atau perkataan Muhammad bin Abdul Wahab, orang akan antipati, orang akan alergi sebelum mendengarnya, maka nggak usah disebutkan. Ya. Namun meskipun berdampak waktunya kesan seakan-akan perkataan kita, namun kalau ya, demikian yang ditangkap orang malah welcome, orang malah menerima, maka itu yang masalah. Karena yang jadi pokok bukanlah nama, namun yang jadi pokok adalah bagaimana kata sampaikannya kebenaran dan kebaikan yang terkandung di balik kata-kata tersebut ya, maka ini diantara bentuk kecerdasan dalam berdakwah. Maka di antara ya, dakwah yang tidak cerdas, orang tidak tahu situasi, orang tidak memperhatikan lingkungan, lingkungan antipati dengan Ibnu Taimiyah, malah bolak-balik nyebut nama Ibnu Taimiyah. Orang yang antipati dengan Muhammad bin Abdul Wahab, malah nyebut Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini bukanlah cara yang cerdas dalam berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Wallahu as'al, dan hanya kepada Allah aku memohon agar Allah jadikan amal ini adalah ikhlas karena mengharap wajah yang mulia dan Allah jadikan manfaat bagiku pada hari yang tidaklah bermanfaat padanya harta tidak pula anak. Walhamdulillah. Wa kataba Yasin ibn Ali ibn Salim al-Hawshabi al-Adni al-Yaman Sohdan damajul khair harusahallahu wa barukafiha wa rahimah baniha. Kemudian terjemah Tahawi selanjutnya. Al-Asdi Al-Asdi al-Hibri al-Misri al-Tahawi al-Hanafi Mawliduhu rahimahullahu Wulidatana Fisi Masyarakatina wa mi'ataydi Tanahul ulama'i alaihi Aslimahullahu Awalan kala Abu Sa'idi dan Yunus Wakana Thiqatan Wakana Thiqatan Sabitan Sabitan Sabitan Fakihan Al-Filan Walam Kholak Kemudian wakala bin Kathirin sahibul musannafati al-mufidati wal-fawaidu al-azizati wa huwa ahadu thiqati al-asbabi wa thuqati al-jahabidati Kemudian wakala Dhahabi wa Babaza wa Babaza fi ilmi al-hadithi wa qira'ati wa qala min hadri man nadara Alima Alima mahallahu min al-ilmi wa sa'at sa'ata wa sa'ata ma'arifi. Kemudian wa qala al-habibu ibnu hajjan tasanifa wa bla'an fi al-fikhi wa al-hadith wa al-hadith wa waqatuhu rahimahullahu tuqiya rahimahullahu fi al-qadah sanata inda wa isrina wa sanati. Nah, biografi At-Tahawi rahimahullah, nama lengkap beliau Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah ibn Salamah al-Asdi al-Hajari al-Misri, beliau orang Mesir. At-Tahawi al-Hanafi, awalnya beliau bermadzhab Syafi'i karena beliau ini keponakan dari Al-Imam al-Muzani. Namun setelah itu beliau pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Mauliduhu kelahiran beliau lahir tahun 239 Hijriah. Sanjungan ulama kepadanya Abu Sa'id ibn Yunus mengatakan dia adalah seorang yang siqah dan sabar, faqihan ahli fikih, akilan seorang yang berakal, walam yukhallah misluhu, dan tidaklah digantikan orang semisal beliau. Artinya setelah beliau wafat tidak ada orang semisal beliau, kata Abu Sa'id. Ibnu Katsir mengatakan dialah penulis sejumlah karya-karya yang manfaat dan faedah-faedah yang luar biasa, yang sangat menarik. Wahu Ahad Ustiqat, salah satu Ustiqat Al-Azbad, jemaah dari sahabat Kufat, seorang pakar hadis. Al-Jahabidah yang merupakan tokoh. Al-Dahabi mengatakan beliau menonjol dalam ilmu hadis dan fikih. Makal dah habis mengatakan mana berofi, siapa yang telah karya-karya buku-buku karya imam ini, maka dia akan mengetahui posisi ulama ini dalam dunia ilmu dan betapa luasnya pengetahuannya. Al-Hafidz Hajar mengatakan dia telah menulis sejumlah karya berbaraat dan unggul dalam dua bidang ilmu, dalam bidang fikih dan bidang hadis. Wafat dia rahimallahu beliau wafat di bulan Dzulqa'dah tahun 321 Hijriah. Kemudian diketahui syarih. Nah, silakan siapa selanjutnya. Dia masuk saya di Alimallah Ismuhu Alimallah wa Alimu Banu Ali bin Abi Izzi Al-Hanafi Qadi Qudati Di Damashqa Di Damashqa. Mauliduhu Alimallah ولد سنة 31 و 300 قال ابن عمادي قال ابن عمادي استقبل قديما ومهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة ثم ولي قضاء دمشق في المحرم دمشق. Bacanya dengan dikasrah. ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 79، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام شهرا، ثم استرنا ورجع إلى دمشق على وظائفه ثم بدت منه حفوة فقتل بسببها، وأقام مدة مقترا خاملا إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه، فلم تطل مدته بعده، وتوفي في ذي القعدة انتهى. قلت قول ابن عمادي ثم بدت منه حفوة يريد بذلك مهنته التي كانت بسبب اعتراضه على ابن أبيك الدمشقي في قصيدة له مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأطرأ وبلغ وفيها قوله حسبي رسول الله وقوله اشفع لي إلى غير ذلك. ومثل هذا لا يقال له حفوة بل يقال له إقدام وشجاعة في بيان الحق والرد على المبتلي. والله المستعان. نعم، في كافي بن سارة beliau adalah Ali bin Ali bin Abi Al-Ais Al-Hanafi, beliau adalah qadinya para qadi, hakim tertinggi di kota Damaskus. Kelahirannya, beliau lahir pada tahun 731 Hijriah. Ibnu Imad mengatakan ya istawala beliau sibuk padiman dahulu, mungkin sibuk dengan ilmu maksudnya, sehingga beliau mahir beliau mengajar dan berfatwa, wa khotobah dan berkhutbah, menyampaikan khutbah bihisbanin dengan lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala, tidak karena gaji, bukan karena pekerjaan. Mendatang selama beberapa waktu lamanya, ya. Terumah kemudian setelah itu barulah beliau punya jabatan, yaitu waliyah yang menjabat sebagai qadi kota Damaskus di bulan Muharram tahun 779. Maka kebiasaan di buku-buku biografi itu kalau sudah disebutkan di depan misalnya tahun 700, maka nanti belakangnya 700-nya tidak disebut, mirip ya. Maka 700-nya tidak akan diulangi. Langsung kemudian tahun 79. Tahun 79 itu artinya 779. 700-nya di mana? Di depan tadi. Tumawaliya, kemudian dia menjabat sebagai qadi Mesir setelah sepupunya, anak pamannya. Maka dia tinggal di Mesir selama 1 bulan. Kemudian beliau merasa cukup dan kembali ke Damaskus, kembali pada pekerjaan-pekerjaannya. Dan muncul dari beliau hafwatul ketergelinciran. Kemudian beliau ditangkap oleh penguasa karena sebab ketergelinciran tadi. Maka beliau menjalani mudatan selama beberapa waktu lamanya, menjalani dalam keadaan miskin, khamilan, dan tenggelam, artinya tidak dikenal. Ila anja'a an-Nasiri, sampai datanglah penguasa yang baru namanya Nasiri. Fa'ufi'a ilahi amruhu, kemudian dilaporkan kepada penguasa yang baru ini kasus beliau. Fa'amara, maka sang penguasa memerintahkan untuk mengembalikan kepada beliau semua jabatan-jabatan beliau. Namun setelah bebas, lam tatul itu tidak lama. Mudah turun jangka waktu beliau menjabat kembali jabatannya, waktu setelah bebas. Dan beliau wafat di bulan Dzulqa'dah. Intah sekian kutipan perkataan Ibnu Iman. Kemudian komentar Syekh Yasin, perkataan Ibnu Iman kemudian muncul darinya kata keginjilan. Yang dia maksudkan adalah mihnah, cobaan atau kesusahan alatikanat yang terjadi disebabkan karena beliau menentang seorang yang bernama Ibnu, mungkin bacaan Aib bin Nadim Maski, yang membuat kasidah, membuat syair isinya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atra dengan pujian yang berlebihan, babalagha dan berlebihan, di antara syair yang ditentang oleh Ibnu Abil Al-Hanafi itu terdapat kalimat Rasulullah lah yang mencukupiku, dan kalimat wahai Rasulullah berilah syafaat untukku, dan yang lain. Misluhada dan semisal ini tidaklah selayaknya disebut dengan keterbenjilan. Namun yang benar itu disebut dengan hikmah keberanian, masa jahatun dan keberanian, apalagi di masa silam, di masa di mana bisa dipastikan sufiyah itu mendominasi dan berkuasa. Maka ini namanya ikhtiar keberanian, usaha jahatun dan keberanian dalam menjelaskan kebenaran dan memberikan bantahan alal mubtil kepada pembela kebatilan. Wallahul musta'an. Kemudian kita masuk pada buku ini pokok ya, Syarah Aqidah Tauhidiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Maka mukadimah dari Ibnu Abi Ishaq Al-Hanafi menunjukkan bolehnya sayyidina ketika seorang itu membuka ceramahnya ataupun ataupun tulisannya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna wa makana ilmu usuluddin, dikarenakan ya atau tatkala ilmu usuluddin yaitu aqidah, ashaful ulum adalah ilmu yang paling mulia. Ishaful ilmi bi sharafil ma'lumi. Karena mulianya ilmu dengan mulianya objek yang dibahas. Bahwa dan akidah adalah fikih akbar. Ini sebab kalau dibandingkan dengan adanya fikul furu. Walihada oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah menamai rahmatullah alaih, menamai makolahu wa jama'ahu, apa yang beliau katakan dan apa yang beliau kumpulkan dalam beberapa lembar kertas berisi perkara-perkara agama, beliau kasih nama dan judul fikih akbar. Wa hajatul ibad ilaihi, dan kebutuhan hamba terhadapnya, fawqa kulli hajatin, adalah di atas segala kebutuhan. Ya, kebutuhan vital hamba dengan masalah aqidah, fawqa kulli daruratin, di atas semua hal yang vital. Bi annahu la hayata, karena tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kenikmatan, tidak ada ketenangan, illa bi an ta'rifa rabbaha, kecuali manakala hati itu al-qulub, hanya kembali pada al-qulub, mengenal Tuhannya, mengenal sesembahannya, mengenal yang menciptakannya, caranya, dengan mengenal nama, sifat dan perbuatannya. Wa yakunu ma'adzalika, dan disamping itu semua, ahabba ilaiha mimma siwahu. Ya, Tuhan itu lebih dia cintai daripada yang lainnya. Wa yakunu sa'yuha fima yuqarribuha ilaihi, dan usahanya telah melakukan hal-hal yang mendekatkan al-qulub kepada Tuhannya. Tuna ghairihi min sa'iril khalqi, bukan makhluk-makhluk yang lain. Ya, kita lihat catatan kaki. Ya, silakan di siapa seterusnya. Taqsimu din ila usulin wa furu'in wa ikhlaqu usuli ala ilmi al-aqidah wa furu'i ala al-ahkam wa fiqhi laysa bisahihi. Wakil dapat kubahkan kehada di mukadimatin tahlikina ada syahil wasitiyah syaitil haras rahimahullah. Talib wa cik. Talib radia wa alhamdulillah. Talib tani. Ayu ilmi qablal hukmi alaih yang juru fi muhtawiyati wa ala mada yustamil. Wa bin nazari fi ma'lumatihi yustata'u ba'da dhalik al-hukmi alaih. Wanjur miftahu dari sa'adah. Nah. Membagi agama menjadi usul dan furu', dan itulah menggunakan istilah usul untuk akidah dan furu' untuk hukum dan fikih laisa bisahih menurut muhaqqiq adalah bukanlah pembagian yang benar. Aku telah menyebutkan satu pembahasan tentang masalah ini di mukadimah takdir kami untuk syarah wasitiyah karya Syekh Al-Haras. Maka saya simpulnya taklim untuk syarah wasitiyah karya Al-Haras. Silakan merujuk ke sana. Walhamdulillah. Namun sebenarnya hakikatnya masalah kemudian yang bermasalah dari pembagian usul dan furu' itu adalah derivatnya. Ketika kemudian untuk usul kemudian dibuat derivat-derivat tertentu yang tidak berdalil, kemudian untuk furu' dibuat derivat-derivat tertentu yang tidak berdalil, nah ini yang bermasalah. Oleh karena itu maka kita jumpai di satu sisi Ibnu Taimiyah itu mencela pembagian usul dan furu', namun di sisi yang lain beliau sangat banyak menggunakannya. Karena sebenarnya yang bermasalah bukan semata-mata taksim. Yang taksim ini bisa saja dibenarkan karena yang jadi tolak ukur adalah sudut pandang tertentu. Sudut pandang tertentu. Namun yang bermasalah adalah mayatawakar alihi. Adalah dampak yang ditetapkan oleh para ahlul kalam, oleh para mutakalimun. Kalau nanti ini termasuk usul, maka dampaknya begini-begini. Namun kalau furu', maka dampaknya begini-begini. Dan itu adalah penetapan dampak yang tidak benar. Misalnya ahlul kalam menetapkan bahasanya kalau ingkar dalam masalah usul itu menyebabkan kemurtadan, ingkar dalam furu' tidak menyebabkan kemurtadan. Nah ini tidak benar. Orang ingkar terhadap furu', misalnya ingkar wajibnya sholat, murtad. Dan itu furu' berdasarkan pembagian ini. Jadi yang wallahu a'lam yang lebih dekat adalah yang jadi titik masalah itu adalah mayat tarotab ala taksim, dampak dari penetapan dampak yang dari pembagian, bukan semata-mata taksim, bukan semata-mata pembagian. Kemudian ayu ilmin, setiap ilmu sebelum kita kasih nilai maka yungdar dilihat isinya, wa alama da yastamil dan apa kandungannya. Fabinador maka dengan melihat di maklumati apa yang dibahas dan dikaji, yustafak maka yang mampu pada dalika setelah itu al-hukmu alaihi, kalau kita memberikan penilaian terhadap ilmu tersebut. Lihat miftah dari sa'adah. Maka disini sampaikan kaidah bahasanya penilaian terhadap ilmu itu adalah berdasarkan pengkajian terhadap isinya. Apa sih yang dibahas, apa sih yang dikaji baru dinilai. Tidak semata-mata namanya, nama ilmunya. Maka jangan terkecoh dengan sekedar masalah nama, namun ternyata isinya boleh jadi tidak masalah. Ada kemudian boleh jadi ada mata kuliah atau ada mata pelajaran misalnya falsafah budaya Jawa, falsafah Jawa. Namun ternyata isinya cuma bahas tentang masalah cara pandang orang Jawa dalam memandang hidup, kaidah-kaidah hidupnya orang Jawa, prinsip-prinsip orang Jawa. Jadi tidak ada hubungannya dengan filsafat yang tercela. Kan meskipun namanya filsafat, filsafat Jawa atau semacam itu, namun tidak semata-mata namanya filsafat tidak tercela. Nah ini bukan demikian cara menilai ilmu. Demikian cara menilai ilmu, namun kontennya, isinya, kandungannya setelah diketahui apa yang menjadi kandungannya, kemudian dikasih penilaian. Bukan yang semata-mata oh nama ini mata kuliahnya, ya ini nama mata pelajarannya, ada filsafat pendidikan misalnya. Ya, ada orang dan alergi dengan filsafat semata-mata ada nama filsafat langsung kemudian sinis. Ya, padahal filsafat pendidikan tidak ada hubungannya sama filsafat yang terserah. Dia belum membahas tentang hal-hal yang bersifat universal dalam masalah konsep pendidikan yang baik. Ya, tidak ada hubungannya dengan filsafat. Ya, maka penilaian terhadap ilmu, terhadap mata pelajaran, mata kuliah itu berdasarkan maklumat apa yang dibahas, apa yang dikaji. Bukan semata-mata nama tertentu kemudian orang alergi. Ini tidak benar dan sikapnya tidak adil. Nah, catatan bagi ketiga. رسالة التقوى رسالة تشتمل على مسائل الصفات والإيمان والقدر والمعاد والنبوات وهي تنسب إلى أبي حنيفة ولكن في سندها الأول حماد بن أبي حنيفة ضعفه ابن عدي من قبل حفظه كما في الميزان الثاني وعصام بن يوسف البلقي قال ابن سعد كان عندهم ضعيفا وانظر الميزان واللسان. Nanti puna tersalah pengusaha Al-Fiqh Al-Qurra Tersalah ila Abi Muti'in Al-Balqi Qala Zahadi Balaukana an Abi Muti'in Sahib Al-Fiqh Al-Qurra Lakin hadihi ghayru tilka Fa inna hadihi ibaratan an asilatin yus'al Fa inna hadihi ibaratun Fa inna hadihi ibaratun an asilatin yus'alu Abu Muti'in Fiha Aba Hanifata Wahya indal qalili minal hanafiyati Ma yusammiha Al-Fiqh Al-Absar lakinnaha ma'a dhalika la tathbutu an abi muti'in undur usul ad-din inda al-imam abi hanifa wa kutubun muhaddara minha al-ulama. Ada kemudian buku fikih akbar adalah risalah satu buku tastamil yang memuat sejumlah pembahasan poin-poin tentang sifat iman, takdir, ma'ad, hari akhir, kenabian. Dan buku ini dinisbatkan kepada Abu Hanifah. Namun menurut Syekh Yasin atau Muhaqqiq, akan tapi di sanadnya ada dua sanad sampai buku ini ada dua perawi yang bermasalah. Yang pertama Ahmad ibn Abi Hanifah, ya anaknya Imam Abu Hanifah, dinilai dhaif oleh Ibnu Hadi dari sisi hafalannya seperti yang dalam mizan. Kemudian Isam ibn Yusuf al-Balkhi, muridnya Imam Abu Hanifah. Yang muridnya itu Abu Muti' yang benar di bawah. Kata Ibnu Sa'ad karena indahum ta'ifan, menurut para ulama hadis dia adalah perawi yang ta'if. Dan di catatan ada juga buku yang bersama diberi nama Fikil Akbar dinisbatkan kepada Abu Muti' al-Balakhi, muridnya Imam Abu Hanifah. Dahabin mengatakan balaghana telah sampai kepada kami dari Abu Muti' penulis Fikil Akbar. Ini kutipan dari Dahabi sampai sini dan komentar Muhaqqiq. Akan tetapi buku Fikih Akbar ini berbeda dengan Fikih Akbar yang pertama. Fa inna hadhi, maka buku yang kedua ini ibaratun adalah as'ilah, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh Abi Muti' kepada Abu Hanifah. Wa hiya, dan buku ini indal qalil min Hanafiyah, menurut sedikit ulama Hanafiyah. Man, ada ulama Hanafiyah yang memberinya nama dengan sebutan Fikih Abasar. Akan tetapi ma'adhalika, meskipun demikian, buku yang kedua ini menurut Muhaqqiq la tathbut, tidaklah valid sebagai karya Abu Muti'. Pembahasan berlanjut ada di Usuluddin inda Imam Abu Hanifah dan kutub hadar min hadal ulama karya Syaikh Mas'ud. Wa minal muhali tastaqilla al-qulub ma'rifatul ma'budi subhanahu yasma'i wa sifati wa af'ali id ala hadhihi al-ma'rifati tabna maqalib ar-risalati kulluha min awwaliha ila akhiriha thumma yatba'u dhalika aslan abi mani ahaduma تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونحيه. الثاني تعريف السالكين ما له بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم بالطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقة عليه الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. وقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به وسماه الشفاء كما قال الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنصف بذلك هم المؤمنين حسوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفسير فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. ومن المحال dan satu hal yang mustahil yaitu mustahil menurut akal antastaqila al-uqulu akal itu mandiri atau independen bima'rifati dzalika mengetahui hal itu yaitu mengetahui nama sifat dan perbuatan Allah wa idrakihi dan mengetahuinya ala tafsiri secara rinci faqtadar rahmatul aziz maka rahmat Allah dan yang maha perkasa lagi maha penyayang mengharuskan an ba'asa rusula Allah mengutus para rasul bihi mu'arifin yang tugasnya mengenalkan Allah wa ilahi da'in mengajak pada Allah wa liman ajabah mubashir berikan kabar gembira kepada siapa saja yang menerima ajakan rasul wa liman khalaqahu mubirin dan berikan kabar yang menakutkan bagi siapa yang menyelisihi rasul wa ja'ala dan Allah jadikan kunci dakwah para rasul dan inti kerasulan mereka adalah mengenal Allah mengenal al-ma'bud subhanahu dengan nama sifat dan perbuatannya wa id ala hadil ma'rifati karena di atas pengetahuan ini tu benar dibangunlah matalibur risalah berbagai macam tuntutan kerasulan seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, ini sudut pandang kenapa akidah disebut usul. Ya, kenapa akidah disebut usul? Kenapa? Karena dia itu benar. Itala hadil ma'rifah. Karena dengan pengetahuan ini, yaitu akidah ini, akidah tentang Allah ini, itu benar dibangunlah. Maka dia fondasi. Fondasi untuk semua berbagai macam syariah. Ya, semua perintah dan larangan. Semuanya dibangun di atas akidah ini. Di atas iman, di atas mengenal Allah, maka tidaklah manfaat sholat, puasa dan yang lain kalau orangnya rusak akidahnya dalam artian musyrik atau kafir. Ini sudut pandang kenapa akidah disebut dengan usul, kemudian hukum-hukum yang lain disebut dengan sebutan fur. Kemudian catatan penting di sini adalah ada tafsir di sini disampaikan bahasanya. Ya, akal tidaklah bisa mandiri mengetahui tentang nama-nama Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala ada tafsir secara secara detail. Secara detail ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan bahasanya akal itu mandiri untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Rasul itu cuma sekedar penguat saja. Asy'ariyah mengatakan bahasanya manusia tidak bisa mengenal Allah tanpa wahyu sama sekali. Dengan modal akal maka manusia tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini manusia bisa mengenal Allah dengan akal namun tidak mandiri dan tidak pula ala tafsir. Tidak bisa kemudian secara dengan mandiri dengan semata-mata akal mengenal Allah dengan tafsir, dengan rinci. Dia bisa mengenal Allah secara global. Jagat raya ini harus ada yang menciptakan. Dia harus punya Tuhan. Tuhannya harus Esa. Dia akan mampu mengetahui beberapa sifat Allah. Tuhannya itu harus Zat yang Maha Kuasa, harus yang berilmu. Namun tidak bisa global. Namun tidak bisa detail. Tidak bisa detail. Global saja. Namun global saja itu tidak harus sunnah tentang kemampuan akal. Dia tidak bisa independen, tidak bisa mandiri mengenal Allah secara rinci. Global iya, global iya. Kalau rinci harus pakai syariat. Semayat bahwa dari kemudian mengikuti hal tersebut dua hal yang penting, dua pokok yang penting. Yang pertama mengenal jalan yang mengantarkan kepada Allah. Itulah syariat yang mengandung perintah dan larangan. Kemudian mengenal orang-orang yang menempuh ta'rifus salikin, memberitahu kepada orang-orang yang menempuh jalan tersebut malahum, apa keuntungan yang mereka dapatkan setelah sampai kepada Allah. Itu berupa nikmat yang abadi. Maka setelah mengenal Allah, maka ada kemudian pengetahuan terhadap syariat, kemudian keimanan terhadap hari akhir. Maka manusia yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla adalah orang yang paling semangat mengikuti jalan yang mengantarkan kepada Allah. Demikian juga a'rafuhum yang paling mengenal tentang keadaan orang-orang yang menempuh jalan tersebut indal kutum alaihi ketika datang kepada Allah. Maka orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling semangat mengikuti syariat dan orang yang paling faham tentang hari akhir. Walihada oleh karena itu Allah namai wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul, Allah sebut dengan sebutan Nuh. Kenapa disebut Nuh? Li tawakufil hayatil hakikiyah alaihi. Karena kehidupan hakiki yaitu akhirat itu tawakuf, bergantung dengan wahyu. Dan wahyu Allah itu disebut juga dengan nuran cahaya. Li tawakufil hidayah alaihi. Karena orang itu mendapatkan hidayah dan tidak alaihi sangat bergantung dengan wahyu. Siapa yang dekat dengan wahyu, belajar dengan wahyu yang Allah berikan pada para rasul, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah. Dari firman Allah Ta'ala, yulki ruha min amrihi. Allah memberikan arwah yaitu wahyu min amri dari ketetapannya terhadap siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Maka wahyu Allah disebut dengan sebutan ruh. Ya, karena kehidupan hakiki yaitu akhirat sangat bergantung dengan ketaatan, dengan pengenalan terhadap wahyu ini. Atau boleh juga dijelaskan karena hidupnya hati manusia sangat tergantung dengan wahyu. Sebagaimana roh itu yang menentukan hidupnya badan. Dalil yang kedua yang mengatakan bahasa wahyu adalah roh, demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan min amrina. Roh dari perintah kami atau ketetapan kami, engkau tidak mengetahui apa itu kita, apa itu iman, yaitu tafasul iman, rincian-rincian iman. Bukan maknanya Nabi itu musyrik sebelum dapat wahyu. Namanya itu maksud iman, tafasirul iman, rincian iman. Walakin akan kami menjadikan wahyu tersebut sebagai cahaya yang kami memberikan petunjuk dengannya kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau memberikan petunjuk pada jalan yang lurus, itulah jalan Allah. Yang Allah adalah Zat yang miliknya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Allah ingatlah bahasanya kepada Allah, segala perkara akan kembali. Maka tidak ada roh kecuali dalam ajaran Rasul. Tidak ada cahaya kecuali dengan mengambil penerangan bihi dengan ajaran Rasul. dan Allah memberikan nama wahyu dengan sebutan syifa obat, sebagaimana firman Allah Taala di surat Fusilat, katakanlah dia Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Fahuwa, kenapa disebut untuk orang-orang yang beriman saja? Fahuwa, maka Al-Quran atau wahyu Allah adalah petunjuk dan obat secara mutlak untuk semua manusia, baik beriman ataupun tidak beriman. Lantas kenapa dikhususkan orang yang beriman dalam ayat di atas? Akan tetapi dikarenakan yang bisa mengambil manfaat dengan wahyu tersebut hanyalah orang-orang yang beriman, maka mereka disebut secara khusus. Dan Allah Ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Maka tidak ada hidayah, tidak ada ilmu kecuali dalam ajaran Rasul. Dan pembahasan berikutnya tentang rincian hukum belajar akidah. Walau aiba, dan tidaklah dilakukan, bahasanya wajib atas setiap orang untuk mengimani ajaran Rasul, iman yang bersifat global dan global. Maka yang wajib adalah iman global. Itu wajib atas setiap mukallaf, dan itu syarat sah iman. Harus orang punya iman global tentang Allah, tentang Rasul, tentang takdir, harus punya. Harus punya. Bagaimana kemudian bentuk iman global untuk masing-masing rukun iman? Penjelasan yang fokus tentang hal ini disampaikan oleh Syaikh Al-Syekh di Sahab beliau untuk Arba'in Nawawiyah ketika bahas hadis Jibril. Iman global terhadap Allah, iman malaikat, Rasul, ini dalam poinnya ini. Yang ini menjadi penentu sah dan tidaknya iman. Soal itu disebut mukmin ataukah tidak. Walau iba, dan tidaklah dilakukan mengetahui dan mempelajari ajaran Rasul ala tafsir secara rinci. Fardun ala kifayah, hukumnya fardu kifayah. Karena hal tersebut dakhilun termasuk dalam tabligh, yang menyampaikan apa yang misi yang Allah utus Rasul itu dengan membawanya. Dan dia termasuk dalam bagian merenungkan Al-Quran, memahami Al-Quran dan memahami Al-Quran. Dan mengetahui Al-Quran dan hikmah dan hifdzul dzikri dan menghafalkan dzikir atau menjaga Al-Quran, berdoa ilal khair, mengajak pada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, dan mengajak pada jalan Allah dengan hikmah, mu'idzatil hasanah, dan jidal dengan cara yang lebih baik. Dan semacam itu mimma aujabullah 'alal mu'minin, yang Allah wajibkan terhadap orang-orang yang beriman. Fahu wajiban 'alal kifayah minhum, maka itu wajib 'alal kifayah. Maka yang wajib ain dan bahkan ini jadi penentu keabsahan iman adalah al-iman al-mujmal, iman yang global. Adapun al-iman at-tafsiri, maka mempelajarinya hukumnya fardu kifayah. Jadilah dia seorang ulama akidah. Dan ini menjadi iman tafsir, ini menjadi fardu ain manakala orang telah tahu. Orang yang punya iman ijmali, seiring dia dengan bertambahnya dia belajar, kemudian dia tahu ada dhammatul qabri, ada pelukan kubur, ada begini dan begini di alam kubur, yang itu riwayatnya sahih. Maka wajib begini untuk mengimaninya. Non sahkah imannya tanpa mengetahui dan mengimani hal tersebut? Jawabnya sah. Karena ini iman yang merupakan iman tafsiri. Maka adanya orang yang ahli dalam masalah ini hukumnya fardhu kifayah. Dan orang yang tidak mengetahui hal ini karena dia belum tidak mengimani hal ini karena belum tahu, karena belum belajar, imannya sah. Imannya tidak masalah. Dan jika orang telah belajar kemudian tahu, telah baca rincian tentang suatu saat misalnya, di suatu saat ada begini-begini, itu tafsir berkenaan dengan iman terhadap hari akhir. Maka wajib dia iman setelah dia tahu, setelah dia belajar dan tahu ilmunya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.